Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih OKI juga mengusulkan konsep pengganti asuransi komersial dengan keputusan nomor 9 dalam kurung 9 garis miring 2 tahun 1985 yang berbunyi, sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan yaitu ta'min ta'awuni atau asuransi syariah yang dibangun atas dasar hibah dan tolong menolong. Oh ya, itu yang penting belum saya jelaskan malah. Bila dharar dalam akad hibah, ini yang menghilangkan. Ini yang penting, dua tadi enggak berhubungan dengan asuransi. Dharar dalam akad hibah. Bila dharar dalam akad hibah maka dibolehkan. Ijma' para ulama dalam hal ini. Seorang datang membawa hadiah pada saat Anda menikahkan anak Anda atau Anda sendiri yang menikah. Teman Anda itu membawa hadiah terbungkus rapi cantik. Kata Anda, akhi, gharar haram. Rasulullah melarang gharar. Buka hadiah Anda dulu baru boleh saya terima. Betul apa salah dia? Gharar haram atau tidak? Haram. Berarti hadiah ini harus dibuka atau tidak? Hah? Gharar haram kalau akad jual beli. Dia tidak, dua-duanya tidak ada yang salah, cuman penggabungannya menjadi salah. Dua-dua preminya betul. Gharar haram betul. Ya. Dia minta buka itu juga betul. Haknya dia. Tapi haknya orang juga tidak mau buka. Malu-maluin depan orang ramai. Ternyata hadiahnya jaza. Barakallahu laka. Barakallahu wajaba'a bainakuma fi khair. Dengan tulisan khat yang bagus sekali, indah. Gharar diharamkan dalam akad mu'awadah. Akad tukar-menukar. Jual beli. Anda serahkan barang. Nih. Ini silakan dibuka, dilihat, dibaca, dirasa mungkin, atau dicium. Masya Allah. Betul ini kertas. Ya. Kemudian dia bayar, berapa bayarnya? Bayar pakai apa ini? Pakai beras. Boleh jual buku pakai beras? Boleh. Ibaratnya pakai beras. Pemainnya buatnya beras, saya mak-mak ustad, saya baru panen beras, boleh enggak bukunya saya beli pakai beras 10 kilo, saya setuju? Setuju. Saya lihat berasnya, saya berasa, oh, alhamdulillah bukan asal plastik umpamanya. Ini memang beras. Hah? Tidak ada gharar. Kalau umpamanya buku tertutup, saya katakan enggak boleh dibuka. Gharar atau tidak? Boleh saya tuk beras begitu juga. Tertutup berasnya dalam goni. Kata dia, mohon maaf Ustaz, enggak boleh dibuka. Dan pun tidak ada penjelasan spek di luar karungnya. Dan di sini pun juga ditutup pakai wrapping. Wrapping ada lagi tutupan yang kertas, apa namanya, kertas kado. Bisa jadi buku harta haram, bisa jadi buku harta halal. Semuanya halal isi semuanya. Kan enak Ustaz Rwandi bikin buku baru ternyata. Ada hartanya halal semua, gak ada pakai haramnya. Hah? Ini boleh atau tidak? Saling redo mereka. Mereka saling redo tapi tukar menukar. Tapi saling redo mereka. Tapi tidak boleh dilihat. Tidak boleh dibuka. Dan pun tidak ada penjelasan speknya. Kalau masalah value, menurut saya hampir sama nilai ini dengan 10 kilo beras yang dihasilkan dia. Boleh atau tidak? Hah? Kenapa tidak boleh? Karena mengandung unsur gharar dan akadnya mu'awadah. Akad tukar, menukar. Maka tergantung kalau tukar kado, maksudnya mu'awadah atau hibah. Wallahu a'lam. Ya. Kalau muawadah tukar menukar ada gantinya. Maka Rasulullah SAW mensyaratkan harus jelas. Dalam akad hibah boleh tadi. Seorang berikan hibah, ya, tertutup dalam amplop, tertutup dalam kado, boleh tanpa dibuka. Kalau dia minta buka, hak dia juga. Tapi hak dia juga dia enggak jadi, kan ya? Kalau tak dibuka, mohon maaf, saya bawa pulang lagi aja. Hak dia juga. Berdosa enggak dia? Sudah niat akan menghibahkan, kemudian enggak jadi dibawa pulang. Hah? Ngarap-ngarapin orang enggak berdosa? Karena jadi berharap, alhamdulillah buah dia besar, ternyata dibawa lagi pulang. Dosa atau tidak? Tidak. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik hibah bila telah serah terima. Ya, tadi kan saya enggak jadi hibah serah terima tadi kan ya. Kalau sudah serah terima dipegang oleh dia. Lalu saya minta kembali. Ini yang dilarang oleh Rasulullah, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi. Walaysa lana mathalus saw. Orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang kembali menelan muntahnya. Bila belum serah terima, baru dibawa dia, dia suruh buka, lalu dia putar balik, bawa pulang lagi, dia tidak berdosa karena belum serah terima. Tapi kalau dia diterima oleh tuan rumah, alhamdulillah tuan rumahnya udah ngaji fikih, dia terimanya dulu. Kemudian tolong kamu bukain. Saya minta tolong kamu bukain. Hah? Ini tidak bisa ditarik lagi bawa pulang oleh dia. Baik, terus. Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah nomor 21 garis miring DSN strip MUI garis miring 10 garis miring 2001. AAOIFI juga mengeluarkan panduan umum tentang asuransi syariah pada tahun 2006 pada dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami sebagai berikut. Divisi Ta'min Islami atau asuransi syariah yaitu kesempatan kesepakatan sekelompok orang yang menghadapi risiko tertentu untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah yang mengikat sehingga terhimpun dana tabarru'. Dana ini memiliki tanggungan tersendiri yang digunakan untuk membayar ganti rugi para peserta asuransi syariah atas risiko yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dana ini dikelola oleh dewan yang ditunjuk oleh para pemegang polis atau sebuah perusahaan jasa dengan akad wakalah untuk mengendalikan dana atau untuk mengembangkan dana. Dari fatwa-fatwa ulama dapat dipahami bahwa asuransi Islam terhindar dari unsur-unsur muamalat yang diharamkan yaitu riba dan gharar. Adapun riba bai yang terdapat dalam asuransi konvensional tidak terdapat pada asuransi Islami karena asuransi Islami bukanlah akad bai atau jual beli melainkan akad hibah atau sumbangan yang dimaksudkan untuk saling membantu dan meringankan beban anggota yang terkena risiko yang dipertanggungkan dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Dan secara tinjauan fikih, bila akadnya bertujuan untuk membantu dan semata-mata berbuat baik, maka hal yang dilarang pun dapat dibolehkan. Profesor Dr. Sa'ad Al-Khotslan menjelaskan bahwa asuransi Islami terbebas dari riba baik. Apabila kita perhatikan kaidah-kaidah dalam syariat, akan kita dapati bahwa diberikan toleransi untuk sebuah akad yang didasarkan kepada kebaikan semata, tolong menolong dan saling bantu. Contoh, akad qard atau pinjam meminjam bentuknya sama seperti riba nasiah, karena tukar menukar uang dengan cara tidak tunai. Akan tetapi Islam membolehkan akad ini karena didasarkan kepada bantuan dan kebaikan. Oleh karena itu, apabila akad qard bertujuan untuk mencari laba, keuntungan dan manfaat, maka akad ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu riba yang diharamkan. Ya, paham Anda ini? Paham atau tidak? Hah? Kenapa belum sudah dibaca? Baca lagi ya. Enggak pahamnya karena udah dibacakan, tapi dibacakan berulang kali juga enggak paham juga. Hah? Baik. Dalam akad asuransi yang Islami, yang syariah umpamanya, ini saya tidak berbicara tentang produk asuransi syariah di Indonesia ya, ini berbicara tentang teori akad asuransi syariah atau ta'min ta'awuni atau ta'min Islami. Dalam ta'min al-islami atau ta'min ta'awuni, tetap ada bentuk riba, iya atau tidak? Seseorang membayar uang, jelas? Nanti terima risiko apa yang dia terima? Jasa atau uang tadi? Uang. Tunai atau tidak? Tidak. Riba atau tidak ini? Riba. Karena Rasulullah mensyaratkan tunai. Tapi tahukah Anda, pinjam uang, bayar uang, itu juga riba atau tidak? Hah? Anda butuh uang, pamannya, untuk mensekolahkan anak, atau sedang tidak ada untuk biaya makan dan lain-lain, atau biaya kontrakan. Pinjam uang ke tetangga atau ke kerabat atau ke teman 1 juta rupiah. Anda terima pecahan 100 ribu, 10 lembar. Setelah 1 bulan Anda kembalikan. Jika dapat rezeki Anda kembalikan 1 juta juga Anda kembalikan. Hah? Tapi dengan pecahan 50 ribu rupiah sebanyak 20 lembar. Ini bentuknya riba atau tidak? Tukar uang dengan uang, syaratnya apa tadi? Nominalnya sama. Ini sekarang nominal sama? Sama. Syarat yang kedua harus tunai. Ini tunai atau tidak? Kalau tunai, ini 100 ribu, ini 50 ribu, 20 lembar. Ha, baru paham. Subhanallah. Masya Allah. Kalian tunai itu, ini 100 ribu, 10 lembar. Jangan beranjak dari sini selain Anda serahkan 50 ribu, 20 lembar. Ini tunai atau tidak? Ini 100 ribu, 2 bulan lagi serahkan 1 juta juga dengan pecahan walaupun 100 ribu, tapi kan bukan yang itu yang dikembalikan. Iya atau tidak? Nomor seri pasti berbeda. Berarti tukar menukar atau tidak? Iya. Tunai atau tidak? Riba atau tidak? Bentuknya riba. Tetapi karena pinjam meminjam, orang biasanya minjam itu kenapa dia minjam? butuh. Yang meminjamkan, kenapa dia meminjamkan? Kurang kerjaan dia atau? Dia ingin membantu orang, ingin mendapatkan pahala. Iya atau tidak? Karena akadnya saling tolong-menolong, bantu-membantu, Allah bolehkan. Bentuknya sebetulnya bentuk riba, tapi ini riba yang Allah bolehkan. Itu yang dimaksud oleh Profesor Sa'ad bin Turki Al-Khoslan tadi. Ketika bentuknya bukan tolong-menolong, seperti Anda datang ke money changer, tolong-menolong bentuknya itu, atau datang ke bank ingin tukar uang lebaran sehingga hadiahnya uangnya uang keluaran terbaru, itu tolong-menolong bentuknya? Tidak. Itu bentuknya tukar-menukar dan dagang. Ya, maka bila ada jeda keterlambatan, terjadi riba. Paham? Kalau bentuk lahirnya sama dengan pinjam-meminjam, tidak tunai. Tetapi yang satu tolong-menolong, Allah bolehkan. Dan bahkan Allah berikan pahala. Yang satu bentuknya dagang, maka tidak boleh ada jeda waktu. Maka bila akad pinjam-meminjam tadi dijadikan kesempatan untuk menambah harta, maka Allah haramkan. Kapan dia menambah hartanya? Tentu dengan pertambahan. Nih, 1 juta, kalau kau kembalikan sebulan, 1 juta 100, 2 bulan, 1 juta 200, 10 bulan, 2 juta. Ini bentuknya tolong-menolong. Hah? Enggak, bukan tolong-menolong. Dia pengen kaya ini. Karena itu Allah haramkan. Karena bentuknya riba. Jelas? Baik. Dalil yang lain, yang lebih dekat ke dalam makna ini. Tadi menukar yang sejenis ini berbentuk uang. Menukar makanan pokok yang sejenis. Makanan pokok yang sejenis. Menukar gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Gandum dengan gandum, syaratnya apa? Sama takarannya dan tunai. Jelas? Karena ini tujuannya apa? Bisnis, dagang. Boleh dengan syarat sama takarannya dan tunai. Ketika tujuannya tolong-menolong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Bukhari bahwa beliau mengatakan kepada kaum Asy'ariyyin, ana minhum wa hum minni. Saya bagian dari mereka, mereka adalah bagian dari saya. Begitu Rasulullah memuji suku Asy'ari ini. Suku Asy'ari ini adalah suku dari Yaman yang berhijrah ke Madinah. Apa yang mereka lakukan sehingga Rasulullah mengatakan demikian? Rasulullah melihat bila terjadi musim susah makanan pokok di kota Madinah, sedang harga tinggi dan lain-lain, maka yang dilakukan oleh satu suku ini, semua anggota persukuan mengumpulkan, dibuat umpamanya tempat luas, mengumpulkan semua gandum yang ada di satu tempat. Jelas? Yang ada di rumah kumpulkan semuanya. Di rumah A mungkin ada 10 kilo, rumah B 20 kilo, rumah C 1 kilo, rumah B mungkin 1 genggam, kumpul semuanya. Setelah dikumpul semuanya, dihitung berapa orang, dibagi rata. Jelas? Ini ada bentuk riba atau tidak? Ada atau tidak bentuk ribanya? Syarat tukar-menukar gandum karena makanan pokok, al-burru bil-bur, syaratnya apa kata Rasulullah? Sama dan tunai. Ini sama atau tidak? Tidak. Ada yang membawa 20 kilo, nanti ternyata dibagi rata tinggal lagi 2 kilo. Ya. Sebaliknya, ada yang membawa satu genggam 1/4 kilo dapat 2 kilo. Sama atau tidak ini? Tidak. Ngandung gharar atau tidak? Ngandung gharar. Anda enggak tahu berapa Anda bawa, berapa Anda terima nanti. Iya atau tidak? Kemudian tunai atau tidak? Kalau tunai enggak beranjak-anjak Anda dari sana. Tidak. Mungkin terkumpulnya 2 hari, duduk aja nunggu 2 hari di situ Anda semuanya. Ya. Mengandung tidak tunai, tidak sama, dan mengandung gharar. Ada unsur riba dan ada unsur gharar. Tetapi Rasulullah ingin masuk dari bagian kaum itu. Kenapa? Karena akad mereka, mereka bukan cari kaya. Mereka bukan sengaja, udah saya bawa yang dikit aja biar nanti dapat besar. Kalau itu tujuannya bagi dia menjadi haram. Paham Anda? Tadi mereka tujuannya saling tolong-menolong, tentu berapapun yang ada di rumah dibawa. Ada yang mempunyai satu karung 30 kilo diangkat. Ada yang punya kecil dibawa juga. Tapi kalau yang punya kecil ini tujuannya bisnis dia, ingin dapat 10 kilo dengan yang kecil ini, maka bagi dia hukumnya haram, mengandung riba dan judi. Paham Anda ini? Dari secara teori, secara makna, ini bisa enggak dimasukin dalam kasus asuransi? Bisa enggak ditanzil atau diaplikasikan dalam bentuk asuransi? Bisa atau tidak? Bisa. Maka itulah para ulama membuatnya, dan mereka buat aturan-aturan agar unsur gharar dan ribanya tadi betul-betul hilang. Sehingga tujuan orang yang ikut asuransi bukan lagi tujuannya mencari kesempatan untuk berdagang, untuk berbisnis. Bila tujuannya asuransi berbisnis, batal akadnya. Dia akadnya tolong-menolong, maka dia dikecualikan dari bentuk riba secara umumnya. Cara garis besarnya itu, ya, tinggal setengah jam. Silakan bersoal jawab. Untuk tanya jawab hari ini kita tanya jawab langsung bagi Ikhwan yang akan bertanya jawab langsung berbaris di belakang mik, dan Ahwat juga pertanyaan langsung. Silakan berbaris dulu semuanya yang akan bertanya langsung. Yang baru datang barisan ke belakang, ke belakang, jangan masuk di depan. Barisan ya. Belakang mana yang terakhir? Baris ke belakang. Oh, itu baris dulu semuanya. Ya. Pertanyaan satu dari Ikhwan, satu dari Ahwat. Pertanyaan secara langsung. Tidak pakai satu A satu B kan ya? Tidak ada satu A satu B. Biasanya Ikhwan Ahwat. Dan tidak ada pertanyaan melalui kertas. Ya, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin pertanyaan saya akan di luar tema. Kurang jelas, Safi. Mohon maaf Ustaz, mungkin ya. Pertanyaan saya di luar tema. Saya lihat kalau mampu sejap saya jawab. Ya, baik. Jadi begini Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan jasa konsultan IT di mana salah satu customer kami bergerak di bidang pembiayaan kendaraan atau leasing. Di situ ada kerjasama antara perusahaan kami bekerja dengan perusahaan leasing tersebut dalam terkait operasional IT-nya. Seperti misalkan membangun sistem, pembuatan aplikasi, penyediaan perangkat server komputer dan juga printer, sampai dengan kita ada perawatan dan juga memonitoring seluruh perangkat IT tersebut agar berjalan dengan baik. Agar ribanya berjalan baik gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya penghasilan saya selama ini dan bolehkah bekerja di perusahaan saya saat ini? Anda kliennya selain itu? Selain itu di perusahaan yang bergerak di otomotif. pabrik. Ada. Ada. Berapa persen yang kliennya berhubungan dengan riba tadi, leasing dan lain-lain? Perkiraan 10%. 20%? 10%. Ya. Berarti gaji Anda 10% haram, 90% halal. Kalau yang enak itu kerja kan gaji 100% halal, bonus 1000% pun halal. Betul. Itu yang enak kerja. Nyantum kerja gaji 100% yang diterima cuma 90. Baik. Keputusan di tangan Anda. Baik Ustaz. Allah, terima kasih. Jazakallah khairan. Allah salim. Yang ahwat silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika dagang, jika barang dagangan yang saya jual tidak mencukupi permintaan pesanan pembeli dan saya harus membeli barang tersebut ke pusat dahulu, sedangkan modal ana terbatas dan jumlah pembelian itu terlalu besar, apakah boleh menjadi akad jasa titip pembeli memberikan uangnya terlebih dahulu? Tapi Anda sampaikan ke dia ini jasa titip. Iya. Hah? Iya, saya sampaikan. Pakai uang dia. Iya, tapi setengah sudah ada di barang ya, dagangan Anda. Yang barang Anda bisa Anda jual langsung. Ya. Yang sisanya pakai jasa titip dia. Iya. Berapa persen untuk Anda? Sama harganya seperti harga jual. Itu bukan jasa titip namanya. Kalau jasa titip Anda harus jujur menyebutkan berapa modal pokok. Oh, begitu. Kemudian berapa untuk Anda? Oh gitu. Karena jasa titip Anda wakil dari dia. Jadi seolah-olah yang punya uang tadi mengatakan, ya udah, Anda katakan ini yang ada, saya jual ke Anda harga sekian. Nah, Ustaz. Sebentar dulu. Yang sisanya mamanya 40 item atau 50 item lagi saya enggak punya uang. Ya. Kalau Anda mau, saya wakil dari Anda untuk membelikan. Dan beri saya fee berapa persen tergantung, 10%, 15% atau 20%. Fee-nya tergantung pembeli, Ustaz? Tergantung Anda, fee-nya dengan kesepakatan dengan dia. Oh, ya, baik. Jelas? Kemudian Anda sekarang posisi Anda kepada yang punya barang, produsen atau supplier, ya, bukan Anda untuk beli untuk diri Anda. Iya. Beli untuk orang lain. Iya. Maka setiap manfaat bukan untuk Anda. Iya. Ternyata harganya sekarang jauh lebih murah daripada harga modal Anda dahulu, tetap Anda jujur mengatakannya kepada si yang mewakilkan. Iya, Ustaz. Nah. Biasanya Anda belanja dengan harga 80.000 per item, Anda jual 100.000. Pas lagi ini harga per item cuma 70. Ya, Anda jujur dia mengatakan 70, fee Anda tadi sudah dapat Rp20.000 umpamanya. Itu keuntungan dia. Nah, Ustaz. Jelas, Musa, Ibu? Jelas. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah yang berkati. Ya, Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur dan desain interior, Ustaz. Salah satu klien dari kantor saya itu, dia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang hukum atau pengacara gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Anda buatkan interior? Iya. Yeah. Untuk? Untuk pengerjaan kantornya itu, Ustaz. Kantor pengacara? Iya. Yeah. Okay. Mereka acaranya apa aja ini? Menangani kasus-kasus gitu, Ustaz. Oh, cara mereka kasus-kasus. Iya. Anda tahu mereka acaranya yang baik-baik atau yang tidak baik? Oh, enggak tahu, Ustaz. Ah, kalau enggak tahu buat aja. Ah, jelas. Oh, iya. Tapi kalau Anda tahu bahwa pengacara ini yang sering acaranya tidak baik. Dia sering bantu asal lihat kasus kliennya bisa menang, walaupun si kliennya ini adalah orang yang tidak benar. Yeah. Tapi dari sisi hukum dia bisa dimenangkan. Lalu dia minta, biasanya kalau kondisi demikian dia minta fee-nya besar. biasanya 10%, dia minta fee-nya 60%. Ya, Anda tahu bahwa tipunya seperti ini orang, haram Anda membantu apapun juga di tempat tukang acara ini. Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa nih. Tapi kalau Anda tidak tahu, lakukan. Oh ya. Yeah. Tapi apalagi kalau Anda tahu dia baik. Kalau dia kasusnya tahu dia bahwa kliennya adalah orang yang bersalah, dia tidak mau bantu bagaimana kliennya ini mendapatkan harta orang dengan cara tidak halal. Ya, syukur Ustaz. Allah barik. Ahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjual baju wanita yang tidak syar'i atau hanya sampai lutut? Tetapi saya pernah memakai, tapi bawahannya memakai rok, jadi tidak terlihat ketat ya Ustaz. Tapi saya kan tidak bisa menjamin ke orang lain yang beli baju tersebut, dia memakai rok juga atau hanya memakai atasan saja. Itu bagaimana Ustaz ya dengan barang yang saya jual? Ini barangnya pakaian dalam rumah atau pakaian luar rumah? Pakaian luar rumah. Desainnya untuk pakaian desain luar rumah kan ya? Iya. Maka tidak boleh Anda jual. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Oh. Tapi kalau pak desainnya desain dalam rumah, boleh. Orang jual pakaian dalam kan boleh. Karena desainnya dipakai lagi di luar itu pakaian lain untuk aurat. Kan gak ada orang yang keluar rumah pergi ke warung dengan pakaian dalam. Diteriakin sama Pak RT nanti kan ya. Ya, boleh. Kalau orang bilang kalau gitu gak boleh jual pakaian dalam Ustaz. Karena membuka aurat. Terbuka auratnya ya. Tapi biarpun, karena itu desainnya itu desain pakaian dalam, desain di rumah. Biarpun pakaian saya tetap sampai lutut, terus tangan panjang juga tetap gak boleh Ustaz ya. Masih kelihatan gak auratnya itu? Dari lutut ke bawah sih masih kelihatan. Iya, itu dia enggak boleh. Maka kalau desain pakaiannya pakaian luar rumah, ya, itu harus Anda desain untuk yang menutup aurat. Ternyata dia tinggi dan enggak nutup aurat dia. Itu enggak salah Anda, itu salah dia. Pakaiannya kecil, dia tinggi, dibelinya juga. Paham? Atau pakaiannya sudah menutup aurat, kemudian dipotong oleh dia di rumah. Anda juga tidak berdosa. Paham saya maksud? Paham Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair. Ya, selanjutnya Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf, pertanyaan saya ada beberapa, tapi saling berkaitan, boleh? Ada tiga, Pak. Ya. Jadi Ustaz, sebenarnya... sekarang kan dunia internet sedang ini apa booming gitu kan? Apa yang booming? Internet. Nah semua saling terkoneksi gitu kan? Nah, itu ada beberapa bisnis saya yang salah satunya itu menggunakan internet. Nah, contohnya kayak pertanyaan pertama itu hukum jual beli domain itu seperti apa? Hukum jual beli domain. Kemudian kedua. Hukum asal jual beli halal. Halal. Hukum asal jual beli halal kecuali mengandung unsur yang haram. Ya. Ada unsur haramnya enggak di sini? Insyaallah enggak ada. Alhamdulillah. Terus kemudian saya membangun domain tersebut ngisi kontennya, konten yang bermanfaat gitu kan. Kemudian setelah ada potensi yang semakin meningkat, kemudian saya jual. Itu sebenarnya halal juga ya, Ustaz? Anda isi konten yang bermanfaat, ya, Anda jual, ya, ya halal, alhamdulillah. Terus ke, nah itu penjualannya kemudian saya lelang gitu. Lelang penjualannya siapa ya. Yang tertinggi itu yang menang. Yang menang. Alhamdulillah halal. Alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.